daun beringin tercipta kenangan yang indah. Mengapa begini jadinya cinta kasih kita? Mengapa bertemu kau untuk bersatu? Mungkinkah ini nasibku? Mengapa begini jadinya cinta kasih kita? Oh, andaikan cinta tak pernah tercipta, setiap detak jantungku. Jantungku di setiap detak jantungku.